Hadis ke-29. An Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yubaiduni 'anil nar qala laqad sa'alta 'an 'azim wa innahu layasirun 'ala man yassarahu Allah ta'ala 'alayhi تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغوا يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح Dari Mu'ad bin Jabal ia berkata aku telah berkata ya Rasulullah beritahulah aku suatu amal yang dapat memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka. Nabi menjawab, engkau telah bertanya tentang perkara yang agung, dan sesungguhnya itu adalah ringan bagi orang yang digampangkan oleh Allah Ta'ala atasnya. Engkau menyembah Allah, dan janganlah menyekutukan sesuatu dengannya. Mengerjakan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan dan beribadah haji ke Baitullah. Kemudian beliau berkata, maukah engkau aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai. Sedekah menghapuskan kesalahan. Laksana air memadamkan api dan sembahyang seseorang di tengah malam. Kemudian beliau membaca ayat tatajafa junubuhum 'anil madaji'i hingga sampai ya'malun. Kemudian beliau bersabda, maukah bila aku beritahukan padamu pokok amal dan tiangnya serta puncaknya? Aku menjawab, ya hai Rasulullah. Rasulullah bersabda, pangkal amal adalah Islam, tiangnya adalah solat, dan puncaknya adalah jihad. Kemudian beliau bersabda, maukah ku beritahukan padamu tentang kuncinya itu semua? Aku menjawab, ya hai Rasulullah. Maka ia memegang lidahnya dan bersabda, jagalah ini. Aku berkata, hai Rasulullah, apakah kami dituntut karena kata-kata kami? Maka beliau bersabda, semoga engkau selamat. Adakah yang menjerumuskan orang ke atas mukanya ke dalam neraka selain buah ucapan lidah mereka? Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia berkata, hadis itu hasan sahih.